Aduh, Ciloko dan Bibi. Perdira, kunci lihat saya takut dinding aja. Ayo kali, Edi Bek. Aduh, yang cuma tapi tau kan. Bikin hati-hati-hati-hati, hati-hati. Rasaan-rasaan nih lo. Aku ngecok dewe, saya nganu. Ayo kali, tiba lah. Nah, diam, jaga kebersihan, jangan berisik. Silahkan nyanyi lagi. Bibi ane koncombo begal, opo kawan bayi watakmu kui kriminal. Waton cia, waton duka, tanpo eting main gasak ke kancane rusak. Asli ane koncombo begal, opo kawan bayi watakmu kui kriminal. Waton cia, waton duka, tanpo eting main gasak ke kancane rusak. Asaman saiki ake konco senggateli, meswi roh bibi ane konco tetep dicerai. Modal percaya diri, awale pas abadi, tingkah laku koyo asu lagi dipakari. Rangurus konco kental, nyatane kowe tegel, ngelek-ngelek neng buri, niatmu golek rai. Neng arep maca ape, neng buri koyo kire, ramikir ke kancane sepenteng oleh kincile. Asu ane konco mbobe juga begal pacar baruku. Apa kowe ramiror, rupamu kuwi error. Dur modal motor rental, awakmu kebak dangkal. Rasane tadi ngelu, pengen macul cangkemmu. Merkone kowe keju, dekone kongkocomu. Aku rai semeneng, aku jati sepaneng. Deloke kowe seneng, neng utak jati kembang sang umup. Ayo gue ganti, saya nyanyi gue ganti. Wah, isin aku. Apa isin, apa-apa ayo. Home Record Studio yang berjudul Bribian Ku Dibegal Koncoku.